bunuh diri punya geng. Yeah, yeah. Masih ada, belum lupa. Fresh boy, Suicide Squad, Natural Hell, let's do Bacher Rap, Jockey Rap. Warning, warning, kosa suboking, something, something, kosa subaring, sledding, sledding, kosa subanting, packing, packing, sampir sinting, perem pinta plastik, taga isan, peta robek, kosu putar samping saya, kosu pintar atas saya, kurang lincah-lincah, awas jatuh dalam dosa, pengaruh kuah ular, sampai koden satu mili di bersinar. Zaman mulai berubah, banyak penikung cinta, teman no ternyata ku bermain sandiwara. Bongo kenyong tiap oh sapu bongo tipu sah 1-0. Oke baik sok pahami biarpun diselingkui pemah brother dia sendiri bro ku tahu cinta asli sinetron di RCTI itu acting tak terbukti jadi sekarang cinta itu sudah pasti ku selisih. Yeah. Hamba cinta plastik digung zaman cara licik 1000 cara picik ngajakkan kong punya traktik. Oh rupanya ternyata tu ko cara itu lagu lama suri sabaca ku drama. Penikung meraja, saya bukan lagi kopus saudara. Dari biar sudah ku ambil dari saya, mungkin sudah memang itu kopu talenta. Pacaran kata cinta bilang love you pikiran apa sampai kau nekat tipu itu lagu lama sungguh saya baca kodama setan berbicara penikung cinta pun meraja. Oke baik sekarang wine kau pucara sudah lain sapu hati licin jangan kau kasih lain mok main-main doan saya juga pemain mungkin luka lama baru kau bisa main aliran setan bikin kau tambah gangguan lihat yang bagus langsung saja kau mau makan penjilat kaki lima saya baca kau pudrama. Hati berbunga kalau lihat sapu bunda. Akawan, kau paling hobi barang bekas. Akawan, buat kau yang memang pantas. Salam dua jari ambil sudah kau pemilik. Sampai di sini, ahai, bye bye. Hamba cinta plastik digung zaman cara licik 1000 cara picik ngajakkan kau punya traktik. Oh rupanya ternyata tu kau cara. Itu lagu lama suri saya baca kau drama. Setan berbicara para penikung meraja. Ambil sepunya kandung jadi deteman curhat. I want jihad bilang cinta kau takar ruang. Bilang sayang juga kau takar ruang. Bela dewa bantu sadolo agar dia bertobat. Main belakang kena celaka kau pun nama lewat. Tuhan sayang kau aman di belakang karena kau hemat. Saudara kau cari perkara kau cara su paling parah. Bermain sandiwara satu pecara pintar bicara. Kata ipar kau jadikan pengantara. Oh ya tara dagara dagara dara. Saya marah gaya tipu balu mampu sabacaku tanpa lampu sapu tulang rusuk ah masaku ikonya ku kelakuan paling busuk saya lihat kau dari raut. Oke kau dengar dia punya daging segar sani sudah yang bongkar. Hamba cinta plastik digung teman cara licik 1000 cara picik ngajakkan kau punya traktik. Oh rupanya ternyata tu kau cara itu lagu lama suri sabaca kau drama setan berbicara para penikung meraja saya bukan lagi kepus saudara. Meraja, saya bukan lagi kepus saudara. Dari biar sudah kau ambil.